Konsultasi Syariah. Bacaan di akhir surat At-Tin. Pertanyaan. Setiap selesai membaca surat At-Tin, ada imam yang membaca dengan suara pelan, Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Apakah ini benar? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Sebagian ulama mengatakan dianjurkan membaca kalimat semacam ini ketika membaca surat tertentu. An-Nawawi mengatakan, pasal tentang adab yang dilakukan ketika dibutuhkan. Di antaranya, ketika membaca firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56, maka dianjurkan untuk mengucapkan Sallallahu alaihi wasallam taslima. Dan jika membaca ayat yang artinya, bukankah Allah Hakim yang paling adil? Quran Surat At-Tin ayat 8, dan ayat yang artinya, bukankah Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan orang mati? Quran Surat Al-Qiyamah ayat 40, dianjurkan untuk mengucapkan, Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Dan ketika membaca firman Allah yang artinya, maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman? Maka dianjurkan untuk mengucapkan Amantu billah. Dan ini semua dianjurkan untuk dibaca oleh orang yang tilawah Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Mukhtasar At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Ada beberapa hadis yang menyebutkan hal ini. Di antaranya, dari Musa bin Abi Aisyah, beliau menceritakan, ada orang yang sholat di rumahnya. Ketika dia membaca, Alaysa dhalika biqadirin ala ayyuhyal mauta, dia mengucapkan Subhanaka fabala, yang artinya Maha suci engkau, tentu engkau mampu. Mereka pun bertanya kepada beliau tentang hal itu. Jawaban beliau, aku pernah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Hadis kedua, dari Ismail bin Umayyah, saya pernah mendengar seorang badui yang membawakan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang membaca surat At-Tin dan selesai sampai akhir surat, yang artinya, bukankah Allah Hakim yang paling adil? Hendaknya dia mengucapkan, Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Hadis riwayat Abu Daud dan didhaifkan Al-Albani. Sebab dhaifnya adalah adanya perawi majhul atau tidak diketahui statusnya, yaitu si badui yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Ibn Utsaimin mengatakan, jika orang yang membaca ayat yang artinya, bukankah Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan orang mati, maka dia bisa mengucapkan, Bala, yang artinya, tentu, atau Subhanaka fabala, yang artinya, Subhanaka, tentu engkau kuasa. Karena terdapat riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini. Imam Ahmad juga menegaskan demikian. Imam Ahmad mengatakan, jika orang membaca ayat yang artinya, bukankah Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan orang mati, baik ketika sholat maupun di luar sholat, lalu dianjurkan mengucapkan Subhanaka fabala, yang artinya Subhanaka, tentu engkau mampu, baik sholat sunnah maupun wajib. Jika membaca ayat yang artinya, bukankah Allah Hakim yang paling adil, maka dia bisa mengucapkan Subhanaka fabala, yang artinya Subhanaka, tentu ya Allah. Asy-Syarh Al-Mumti'. Demikian, Allahu A'lam.